kenapa mudahnya kebang. Tadi yang kedua, muwafatul fuqara, berkasih sayang kepada orang-orang fakir. Wasaddu hajatil mu'minina wal bu'asa wal mahrumin, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kemalangan dan orang-orang yang tidak punya apa-apa. Ya. Kenapa? Karena tadi zakat itu diambil dari orang yang kaya diberikan kepada yang miskin. Ya, bukan sebaliknya. Itulah jalan perbedaan antara zakat dengan pajak. Kalau pajak tidak mengenal kaya, tidak mengenal miskin, kalau sudah punya barangnya kasih apa kena pajak. Ya. Apakah dalam Islam orang punya motor itu kena pajak? Tidak. Kalau bukan barang dagangan motornya. Kalau orang pakai sehari-hari, apalagi pakai ngojol, ya, tidak kena pajak. Tidak kena zakat. Kenapa? Karena itu bukan harta lebih, tapi kebutuhan sehari-hari. Ya. Salitan iqamatul masalih al-amah allati taraqub 'alayha hayatul ummati wa sa'adatiha. Zakat juga itu untuk mendirikan kepentingan-kepentingan umum. Di mana kehidupan umat dan kebahagiaan umat itu tergantung kepadanya. Contohnya, untuk apa? Pembangunan sekolah. Ya. Pembangunan jalan. Itu boleh gak zakat? Boleh. Ya. Bagaimana kalau bangun rumah makan? Tidak. Kecuali kalau rumah makan gratis untuk orang-orang fakir miskin. Tapi kalau sepertinya rumah makan berbayar, tapi tidak. Ya. Jadi untuk masalah amah, untuk kepentingan-kepentingan umum. Termasuk juga diperbolehkan nantinya, kalau agar adalah untuk menggali sumur bagi daerah yang keringan, sumur bor. Ya, karena menggali sumur bor itu kan mahal, tidak murah. Minimal pas terkesan sekitar 5 juta, 7 juta. Ya, itu boleh di zakat. Karena itu kepentingan umum. Rabi'an at-tahdidu min at-tadakhul al-amwal 'inda al-aghnia. Yang keempat, hikmah zakat itu adalah membatasi monopoli uang di kalangan orang-orang yang kaya saja. Ya. Walaupun sebenarnya zakat kan hanya berapa? 2,5% rata-rata, ya. Tapi saya pernah menemukan orang mengeluarkan zakat 2,5% sampai 300 juta. Terkejut ya? Dan saya lihat sendiri kok yang mengeluarkan 300 juta. 3,5% dari hartanya tersebut. Berarti hartanya berapa? Jangan dihitung. Liar, ya, bingung. Yang penting dia mengeluarkan zakat, dia hitung sendiri. Saya bertanya kepada saya, berapa ya, zakatnya? Dia harus 10%. Setahun, iya. Oh, tahun ini berarti 300 juta. Ya. Ya, amazing ya. Kalau sepertinya setiap orang seperti itu, insya Allah perbedaan antara kaya dan miskin akan semakin terkikis. Ya. Wa bi'aidi tujjar al-muhtarifin, dan juga jangan sampai hanya terbatas di kalangan para pedagang dan profesional. Ya, sekarang ini kan pedagang banyak yang beruntung besar tapi tidak kena zakat. Agar jangan sampai harta itu terbatas di golongan tertentu, atau harta itu berputar di kalangan orang-orang kaya semua. Seperti ada kebiasaan ya, kebiasaan orang-orang yang tertipu. Mereka tidak mau menikahkan anaknya dengan orang sebarang, tapi harus menikahkan dengan seorang kaya. Kenapa? Biar hartanya tidak kemana-mana. Atau menikahkan dengan saudara, ya, biar apa? Biar hartanya tidak pergi ke luar keluarga. Ya, itu salah. Sunnah Rasulullah SAW itu menikah dengan, ya, jauh, ya. Jauhnya mana? Satu RT ya, enggak. Beda RT bukan jauh, dekat ya. Contohnya nanti kalau sepertinya mobil Mahanggis, mungkin mencarinya yang dari Sumatera. Ya, seperti saya tentu jauh ya, mungkin nanti berhubungan aja di channel Capri. Baik, kita lanjutkan. Jim C, hukum mani'ah, Hukum orang yang tidak mau membayar zakat. Man man'a zakata jahilan li fadilatiha kafar. Ini jelas dan tegas. Barang siapa yang tidak mau bayar zakat karena dia mengingkari kewajiban zakat, itu kafir. Tidak ada hukum yang lain. Bahkan orang yang membayar zakat pun kalau menganggap zakatnya tidak wajib, tetap kafir. Apalagi tidak membayar zakat. Membayar zakat saja, dia yang mengatakan zakat tidak wajib, dia mengatakan, nah ini hanya rutinitas, hanya belas kasihan, tapi saya beranggapan zakat tidak wajib, maka itu kafir. Wa man mana'a bukhlan ma'iqrarihi wujubiha athim. Barang siapa yang tidak mau bayar zakat karena kikir, karena pelit, karena bakhil, karena kedekut, tapi dia mengakui bahwa zakat itu wajib, maka dia berdosa. Wa khidan bihu karuhan ma'an takzir. Dan dia zakatnya diambil dengan paksa, dengan ada hukuman takzir. Takzirnya apa? Takzirnya satu dan dua. Pertama, dicambuk depan umum. Yang kedua, diasingkan, kalau sekarang diasingkan lagi di penjara. Karena kalau diasingkan sekarang, orang malah piknik ya. Kan di penjara diasingkan. Tapi takzir, hukuman takzir itu, kalaupun dicambuk, itu tidak boleh lebih dari 40. Kenapa? Kalau 40 itu sudah bukan takzir lagi, tapi sudah fudud namanya. Harus ada dalilnya. Tapi 20 juga ya, kalau pakai kelapa kurma, ampun. Namun bilang ya. Apa pakai itu? Pakai apa? Pakai karet. Wa in qadala dunaha qutil. Jika dia melawan, tidak mau membayar zakat, maka diperangi. Ya, diperangi. Lalu kemudian hatta yakhdha li amrillah wa yu'addi zakat, sampai dia tunduk kepada perintah Allah dan mau menunaikan zakat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa ittadu wa aqamu sholata wa atu zakata fa ikhwanukum fiddin. Jika mereka bertobat, mendirikan salat, mendirikan zakat, mereka adalah saudara-saudara dalam agama. Ini yang kemudian dilaksanakan oleh siapa? Oleh khalifah yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika apa? Ketika orang tidak membayar zakat, maka diperangi sampai membayar zakat. Sampai Rasulullah SAW, sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi, demi Allah, kalau mereka tidak mau membayar zakat sebagaimana mereka membayar zakat kepada Rasulullah SAW, maka aku akan perangi. Aku akan bunuh mereka. Dan itu benar. Itu yang benar. Seperti itu. Saya pernah mendapatkan sebuah apa namanya, ketika dulu masih di lembaga zakat di sebuah daerah di Sumatera. Ya, ketika memberikan bulan zakat, ada yang mengatakan puluhan terus zakat kan sukarela, nggak wajib. Hampir saja saya lempar pakai sepatu itu ya. Karena apa? Karena kesal. Padahal ya, apa namanya, pejabat, ya, pejabat mengatakan demikian. Alhamdulillah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kebodohan yang sangat parah. Ya. Kemudian Nabi SAW dalam hadis yang lain sebutkan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, tidak ada ilah selain Allah dan Rasul Muhammad utusan Allah, berikan salat, berikan dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan itu, maka terjaga darah dan hartanya dariku kecuali dengan hak Islam dan hisabnya atas Allah Subhanahu wa taala. Kama anna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fi itali mani 'an zakat qala. Nah, lihat. Abu Bakar As-Siddiq ketika memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, lau mena'uni anakna al-kanu yadunaha ila Rasulullah SAW dan kuatan tuhum alaiha. Jika mereka tidak mau membayar satu unta saja yang dulu mereka bayarkan kepada Rasulullah SAW, aku tentu akan memerangi mereka. Ya. Untuk apa? Untuk mengambil satu unta tersebut. Ini bukan masalah, bukan masalah apa, bukan masalah perbuatan apa, tapi ini masalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau Allah sepertinya ada orang berhutang kepada kita, kemudian orang itu membayar hutang, kita ada apa? Ada ada hak untuk sepertinya membiarkan saja. Kalau sudah ditagih tidak mau bayar hutang, ya. Apalagi sekarang ini biasanya orang yang ditagih lebih galak daripada yang menagih, ya. Kita kemudian ya sudahlah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh demikian karena itu hak kita. Tapi jika hak Allah tidak boleh kita sama sekali untuk apa? Untuk tanazul, untuk menyerah, tidak. Ya, apalagi punya kuasa. Kecuali kalau tidak punya kuasa. Al-madadu tsaniyah, materi yang kedua dalam zakat, fi ajnasi amwal muzakka wa ghairiha, tentang jenis-jenis harta yang dikeluarkan hartanya dan selainnya. Awalan an-naqdani, jenis yang pertama yang harus keluarkan zakatnya adalah dua mata tukar, dua alat tukar, ya, naqd. Kemudian jadi nukud. Nukud itu adalah saudara kembarnya fulus. Apa fulus? Ya, uang, ya. Sebagaimana sebuah patah mengatakan kullu syai'in bil fulus biduni fulus mamfus, ya. Apa artinya itu? Segala sesuatu pakai uang, tanpa uang mampus, ya. Sekarangnya seperti itu. An-naqdani wa huwa wa huma adh-dhahabu wal fiddah. Dua alat tukar yang wajib dikeluarkan zakatnya, pertama adalah emas, ya, tapi bukan emas gilang. Kemudian yang kedua al-fiddah, yaitu perak. Wa ma yakumu bihima min urudit tijarati wa ma yalhaqu bihima min al-ma'adin wa rikaz. Nah, kemudian selain hak perak dan emas dan perak, maka yang sebanding atau sejajar dengan emas dan perak seperti barang-barang dagang, ya, barang-barang dagang jika subhanallah, nilainya sudah sama dengan nisab emas, ya, maka itu wajib zakat juga. Dan juga yang disejajarkan dengan emas yaitu benda-benda lain atau logam-logam lain seperti apa? Seperti rikaz. Rikaz itu adalah kalau orang kita bilangnya harta karun. Ya, harta karun. Padahal bukan harta karun. Kenapa? Korun di mana tenggelamnya? Di sana, di Timur Tengah, ya. Kok harta karunnya di Indonesia? Artinya harta terpendam, ya, yang dipendam oleh orang-orang masa dahulu, itu rikaz namanya. Wa ma yakumu maqamahuma min al-awraqil maliyah, dan juga uang kertas. Kenapa? Karena uang kertas itu juga menjadi alat tukar sekarang ini. Makanya jika ada orang punya simpanan, baik itu uang Indonesia, rupiah, atau punya dolar, atau punya dua-duanya, maka itu dihitung, ya, sudah sampai nisab belum? Kalau sudah sampai nisab maka hitung, sudah sampai satu haul belum? Nah, jika dua-duanya terpenuhi baru keluarkan zakatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Walladzina yaqnizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim." Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkannya jalan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya tidak mengeluarkan zakatnya, maka beri kabar gembira mereka dengan apa? Dengan siksa yang pedih. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan dalam satu hadis disebutkan orang yang tidak membayar zakat itu apa? Akan dipanggang dengan apa? Dengan loyang yang terbuat dari barang yang dia tumpuk, baik emas ataupun perak. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fi maduna khamsa awaqin shadaqah." Tidak ada zakat bagi harta di bawah 5 awaq. Awaq itu bukan bahasa ini, ya, bukan bahasa Sumatera awaq. Bukan. Awaq di sini adalah jamak dari auqiyah. Satu auqiyah itu sama dengan 200 dirham. Artinya 1000 dirham baru keluar zakatnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW sabda, an ujama'u jurhuha jubaru. Ujama itu adalah hewan ternak. Jurhuha artinya kalau membuat kerusakan, jubar artinya tidak ada ganti rugi. Selama apa? Selama tidak ada pemiliknya. Ya, contohnya begini. Kita punya kambing. Lepas dari kandang, kemudian makan pagar orang. Ya, maka tidak wajib mengganti. Tapi kalau sepertinya tidak di, apa, dia ada menggambar di situ, membiarkan kambingnya untuk makan, maka dia harus mengganti. Ya, mengganti kangkung orang habis satu petak, contohnya. Ya, atau makan dagangan orang. Ya, pergi ke pasar dimakannya itu brokoli segala macam. Nah, kalau pemiliknya di situ dia wajib mengganti. Kalau tidak, tidak. Ya. Kemudian wal bi'ru jubu jubarun. Sumur, sumur yang ada di tanah kita. Ya, kita buat sumur. Ada di tanah kita sendiri. Kemudian ada orang lewat mati, kita tidak kena kisos, tidak kena apapun. Kenapa? Karena sumurnya di tanah kita. Dan dia lewat, lewat ke tanah kita. Beda kalau seperti sengaja bikin lubang di situ tuh, depan situ orang naik motor cemplung mati, nah itu kena hukuman pembunuhan. Ya. Kemudian wal ma'dinu jubarun, dan juga jika orang membuat tambang. Ya. Tambang di tanah yang sudah disewanya. Kemudian ada orang jalan-jalan ke situ lihat-lihat tijongklok apa? Kecemplung mati. Maka juga tidak ada ganti rugi di situ. Tidak bayar dia, tidak kena hukuman. Tidak misal seperti itu. Karena apa? Karena dia membuatnya bukan tujuan mencelakakan, tapi ingin mencari tambang. Wafir rikazi al-khumus. Tapi untuk rikaz, rikaz itu adalah harta terpendam, maka keluarkan seperlimanya. Seperlima sama apa? 20% ya. Jadi kalau antum contohnya ternyata menemukan emas peninggalan Belanda 1 kilogram gitu contohnya. Wah, langsung mikir nikah ya. 1 kilogram, maka keluarkan seperlimanya. Berapa? 200 gram keluarkan. Aduh, 200 gram berapa? Tapi itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya pelit. Ya. Karena Allah memberikan dengan cuma-cuma. Ya, seperti itu. Ba al-an'am. Nah, yang kedua, jenis yang apa namanya yang wajib keluarkan zakatnya, an'am itu adalah hewan ternak. Al-an'am hiya al-ibilu wal baqaru wal ghanamu. Yang disebut hewan ternak sini yang wajib keluar zakatnya pertama adalah unta. Yang kedua safi. Yang ketiga kambing. Ya. Kambing itu suka climbing. Dia itu kambing gunung, ya. Jadi kambing climbing. Nah, di sini sebutkan unta, sapi, kambing, domba gimana? Domba Garut. Domba termasuk kepada kambing, ya. Bagaimana dengan apa? Dengan kerbau. Kerbau dikiaskan kepada safi, ya. Habis baterai kayaknya. Dikiaskan kepada sapi, ya. Bagaimana dengan gajah? Memang ada orang ternak gajah? Enggak ada. Lalu bagaimana dengan orang yang ternak buaya? Ada zakatnya? Buaya asli, bukan buaya darat ya. Hukum buaya sendiri ada perbedaan pendapat. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Ya. Yang menghalalkan karena apa? Karena buaya termasuk hewan air. Ya. Sebagian besar hidupnya di air. Betul tidak? Ya. Kecuali yaitu ya hewan buaya darat ya. Itu hidupnya di darat. Nah, apa namanya? Dan saya pribadi termasuk kepada yang menghalalkan, tapi saya enggak mau makan. Ya. Enggak tega makannya. karena mikirkan antum jadinya. Al-kulli hal yang tidak disebutkan sini maka tidak termasuk yang harus dikeluarkan zakatnya. Seperti ayam, bebek, unggas-unggasan, ya. Antum contohnya ternak apa? Ternak apa? Lovebird ya. Ya, ada burung cinta tuh ya. Ya, ternak itu kan mahal tuh ya. Atau ternak beo, apakah ada zakatnya? Tidak. Paling nanti kalau sudah dijual, itu larinya kepada zakat perdagangan. Ya. Kalau ternak kucing, kucing aja jual belinya mahal, haram, tidak boleh. Ya. Mana ada zakatnya? Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Wahai orang beriman, infakkan dari harta-harta yang baik yang kalian dapatkan. Kemudian ketika Nabi SAW ditanya tentang masalah hijrah, "Wayhaka inna sya'naha sadidun. Fahallaka ibilin tu'adi sadaqataha?" Qala na'am. Fa'mal min wa'i bihar fa inna Allah la yatruka min 'amalika shay'a. Wa qali walladzi la ilaha illa ghur ma min rajulin takun lahu ibilun aw baqarun aw ghanamun la yu'addi zakataha illa la yuzakataha illa biha yaumil qiyamati a'dhamu ma takunu wa asmanuhu tat'uhu bi akhfafiha wa tantahuhu bi quruniha kullama jazat akhraha ruddat 'alayha ulaha hatta yuqda bainan nas. Ini ada dua hadis. Hadis yang pertama, ada orang bertanya tentang hijrah, maka Nabi SAW bersabda, "Celakalah engkau, sungguh perkaranya itu besar. Apakah engkau punya satu unta yang dikeluarkan sedekahnya?" Maka orang itu berkata, "Ya." Nabi SAW bersabda, "Fa'mal." Maka lakukanlah di belakang lautan, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan meninggalkan amalmu sedikit pun. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan apapun yang kita lakukan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Demi ilah yang tidak ada ilah selainnya, demi Allah, tidak ada seorang laki pun yang mempunyai unta atau sapi atau kambing yang tidak dikeluarkan zakatnya kecuali pada hari kiamat. Hewan yang tidak dikeluarkan zakatnya itu akan menjadi segemuk-gemuknya, ya, sebesar-besarnya dan segemuk-gemuknya, lalu apa? Menginjaknya." Ya, menginjaknya dan kemudian apa? Dengan kakinya dan kemudian menanduknya. Ya. Dengan tanduknya. Dan jika terpental jauh dikembalikan lagi, terus tanduk kembalikan lagi sampai apa? Sampai kemudian diadili di hadapan manusia. Nauzubillah min dzalik. Ikhwatifillah, mungkin kemarin antum banyak melihat ya. Sapi-sapi ngamuk ketika kurban. Itu saja sudah mengerikan kan? Bagaimana kalau dengan sebesar-besarnya? Pernah ke Museum Geologi? Lihat tanduk kerbau purba. Seberapa panjangnya? Satunya sekitar 1,5 meter ada kan? Ya. Bahkan bisa lebih lagi kalau di tempat lain. Tapi di akhirat lebih besar lagi. Itu akan menanduk orang yang tidak membayar zakat bagi yang punya ternak. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian jim, c, jenis zakat yang jenis barang yang harus keluarkan zakatnya. Ats-tsamaru wal hubub. Tsamar itu adalah buah-buahan, hubub adalah biji-bijian. Hubub hiya kullu mudakhkharin muqtatin. Yaitu setiap simpanan, maksudnya adalah barang makanan pokok yang ditakar, ya. Min qamhin, baik itu adalah gandum, au sya'ir itu jewawut, au waful, ful itu adalah kacang, ya. Tapi di sini tidak ada kacangnya. Saya kemarin juga pengin ful itu, ketika rindu makan ful dikirim dari Mesir baru dapat. Di sini tidak ada jenisnya seperti itu. Wa humus, kacang humus juga itu tidak ada di sini, harus beli dari sana. Kalau ada pulang haji ada kacang-kacang yang putih, ya, bulat itu humus namanya, ya, wah humus, wajulbana, walubia, lubiait julbana, saya tidak bisa menerangkan seperti apa, yang penting itulah biji ya. Lubia itu adalah seperti kacang merah bentuknya, tapi warnanya putih. Ya, kalau kita kacangnya merah, itu putih warna, itu lubia. Ya. Wa adas, adas itu warnanya oranye. Ya, enak dibikin bubur. Dan kalau buat ibu yang sedang menyusui itu bagus, melancarkan ASI. Ya. Dan kalau buat laki-laki itu bagus, bikin kenyang. Iya, kalau makannya banyak ya. Dan memang manfaat. Wa dzurrah, jagung. Wa sult, aduh saya juga bisa nakan. Wa aruz. Apa aruz? Aruz itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris jadi rice. Ya, aruz jadi rice, apa? Beras. Ya, bukan nasi. Nasi tidak perlu keluarkan zakatnya, berasnya. Ya. Mana ada keluarkan zakat nasi? Basi atuh ya. Nasi satu bakul enggak ada ya. Wa amma tamru atamaru, adapun buah-buahan, fahuwa at-tamr, yang pertama kurma. Kemudian zaitun, zabib itu adalah kismis. Ya. Kismisnya kismis anggur. Berdasarkan sabda Nabi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajnakum min al-ardh, itu sudah kita terangkan tadi. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa atu haqqahu yawma hasadih, dan berikan haknya pada hari di panen. Ya. Jadi keluarkannya ketika hari panen. Tentu kecuali kismis ya. Kismis tidak pada hari panen keluarkannya. Betul tidak? Betul tidak? Iya, karena kismis itu dibuat, tidak dipanen. Kalau kita tuh selai pisang, kalau ini selai anggur, kismis dijemur sampai kering, sampai pewat, mengkerut, itu kismis ya. Belum pernah makan kismis ya? Aduh, kalau belum makan kismis itu ya lebih kudet daripada orang kudet itu ya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fi maduna khamsati awsaqin shadaqah. Tidak ada di bawah 5 wasaq itu sedekah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima saqatis sama'u wal 'uyunu aw kana atariyan an usyur. Ladang yang tada hujan atau mengandalkan air tanah atau mengandalkan ini apa namanya, mengandalkan dari mata air ya, maka zakatnya adalah 1/10. Adapun wabi masukya bin nadhi nisful ashar, adapun kalau diairi dengan apa? Dengan irigasi ya, memakai pompa. Contohnya pompa air dari bawah ya, ngambil air dari bawah pakai apa? Pakai jet pump atau apapun, maka zakatnya adalah 1/5, setengah dari yang pada hujan. Dan D yang keempat, jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, al-amwal tilatu zakka, zakat-zakat yang tidak dikeluarkan zakatnya, zakat-zakat, harta-harta yang tidak dikeluarkan zakatnya ya. Wahya yaitu awalan al-abid, hamba sahaya, budak belian, itu tidak ada zakatnya. Wal-khail, kuda. Jadi antum kalau punya kuda tidak ada zakatnya, berapa banyak? Berapapun banyaknya, kecuali jadi apa? Barang dagangan. Nah, ya. Wal bighal, bighal itu apa? Bighal itu adalah perkawinan antara kuda dengan keledai. Jadi kudai. Atau keleda. Yang jelas begitu. Bentuknya apa? Bentuknya tidak sebesar kuda, tapi tidak sekecil keledai. Saya pernah melihat bentuknya agak lucu sih ya. Ekornya ekor keledai, bentuknya bentuk kuda. Apa bedanya ekor keledai dengan kuda? Kalau kuda itu ekornya rambut semua dari pantatnya itu. Kalau keledai tidak, mirip singa, mirip sapi. Ekor dulu baru bentuknya bulunya di ujung. Itu keledai. Kalau kuda bunyinya bagaimana bunyinya? Ada yang tahu? Ada yang bisa nirukan? Takut ya? Kalau keledai bunyinya na'udzubillah, kita dengarnya takut, mengerikan bunyinya. Ya ngik ngok begitu bunyinya. antum belum pernah mendengar ya? Karena saya pun di selama Indonesia tidak pernah lihat keledai, ya. Kalau kedelai banyak, keledai ya, tidak pernah. Dan larinya pun beda. Kalau kuda larinya loncat-loncat itu, kalau gini tik-tik-tik-tik gitu ya larinya. Bigol tidak ada zakatnya. Dan hamir, hamir keledai juga tidak zakatnya. Hamir itu tidak boleh dimakan, kecuali hamir yang liar, yaitu zebra. Ya, tapi kalau hamir peliharaan tidak boleh. Bagaimana kuda? Boleh sih, tapi sayang ya, mahal. Ya, lebih mahal dari sapi kuda itu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, laisa 'alal 'abdi fi farsihi wa gulamihi shadaqah. Hamba sahaya kudanya dan apa namanya? Dan budak belianya tidak ada zakatnya. Wali annahu la yathbutu anhu sallallahu alaihi akhdz zakati 'anil bighali wal hamil qattun. Dan tidak pernah ada riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil zakat dari apa? Dari bighal dan dari keledai. Ya, tidak pernah. Seperlima. Iya, seper 20, maaf. Kok jadi ini ya, jadi rancu. Betul. Setengahnya dari seper 10, berarti seper 20. Apa? Kok seper 5 jadi lebih banyak malah ya? Harusnya lebih sedikit. Ya, jazakallahu khairan. Jadi tadi kalau apa namanya? Kalau ladang yang pakai irigasi itu seper 20, ya. Nisf ashar, setengah dari seper. Nah itu memang bahasa Arab tuh agak apa kalau diterjemahkan Indonesia harus hati-hati, kadang-kadang seperti itu jadi salah. Baik, kita lanjutkan. Al-malu ladzi lam yablug nisaban illa ayatatawwa'a sahibuh. Nah, harta yang belum sampai nisab itu tidak wajib keluar zakatnya kecuali pemiliknya mau mengeluarkan secara sukarela, maka itu sedekah bukan zakat. Disinilah kita mendapatkan kerancuan yang namanya zakat profesi. Kenapa? Zakat profesi itu diambil harta belum sampai nisab. Dan walaupun sampai nisab, belum sampai satu haul dikeluarkan, dicicil. Tidak ada yang namanya zakat itu dicicil. Ya. Tapi zakat itu dikeluarkan sekaligus ketika sudah mencapai nisab dan sampai satu haul. Jadi kalau ada orang perhitungan, kan gajinya contohnya setahunnya 7 juta, setahun. Dikit amat ya. Sebulan 7 juta. Tunjangan 3 juta, 10 juta setahun, sebulan. Berarti setahun 120 juta itu sudah sampai nisab kata dia. Ya, maka harus keluarkan zakatnya. Gimana? Ya dihitung per bulan. Ya, tidak bisa seperti itu. Itu bid'ah, itu muhdats. Ya. Masalah ibadah tidak boleh berinovasi. Harus ada dalil. Tidak ada dalil maka kembali kepada kaidah usul fikih al-ashl fil ibadati haram. Asal dari ibadah itu haram. Illa madalla dalil ala khilafi, kecuali ada dalil yang mewajibkan. Salat kita asalnya apa? Haram. Tapi kemudian aqimus shalah menjadi wajib. Ya. Semua ibadah apapun itu asalnya haram. Termasuk apa? Termasuk zakat. Maka kita tidak boleh berinovasi kemudian dengan apa? Dengan zakat profesi seperti itu. Karena tidak ada dalilnya. Berdasarkan Nabi SAW bersabda, laisa fi maduna khamsati ausuqin sadaqah. Di bawah 5 wasaq tidak ada sedekah, tidak ada zakatnya. Wa laisa fi maduna khamsi awaqin minal waraqi sadaqah. Ya, tidak ada di bawah 200, di bawah 1000 dirham itu tidak ada zakatnya. Walai safi maduna khamsi dudin minal ibli sadaqah. Ya. Itu juga tentang apa namanya? Tentang di bawah 5 ekor unta tidak ada zakatnya. Ya, seperti itu. Itu jadi sudah ada ketentuan dari Rasulullah SAW, tidak serampangan. Tidak boleh. Kemudian yang ketiga yang tidak ada zakatnya adalah al-fawakih wal khadrawat. Buah-buahan yang lain ya selain sebutkan tadi dan sayur mayur. Khadrawat, sayur mayur. Id lam yathbut fi zakatiha 'an Rasul sallallahu alaihi wasallam syai. Karena tidak ada riwayat pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya zakat, zakat apel contohnya, zakat mangga, zakat durian, apalagi zaman Rasul apa durian sana, ya. Sedangkan orang Arab ada banyak yang cium durian pingsan. Zakat jengkol ada? Enggak. Zakat petai ada? Enggak. Ya. Zakat itu singkong? Enggak. Pokoknya selain sebutkan tadi itu tidak wajib zakat. Kalaupun ada zakat, maka zakatnya bukan zakat kepada jenisnya, tapi zakat kepada apa? Kepada zakat mal, zakat harta atau zakat perdagangan nantinya. Ya. Baida annahu yastahibbu i'ta'u syai'in min hali umumi qawli ta'ala anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Tapi disunnahkan untuk mengeluarkan, ya. Kenapa? Karena keumuman ayat itu Allah menyuruh kita untuk mengeluarkan apa? Sedekah dari hasil bumi, ya. Tapi bukan berbentuk zakat, itu hanya sedekah secara sukarela. Rabi'an huliyun nisa idza lam yuqsad bihi ghairuz zinah. Yang keempat yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya adalah perhiasan perempuan. Jika memang hanya untuk perhiasan saja, bukan untuk nimbun. Tentu perhiasan sini perhiasan yang asli, bukan yang imitasi, ya. Yang imitasi walaupun berjibun sampai 5 lemari juga tidak wajib keluar zakatnya. Yang asli emas, mau 24 karat, mau 18 karat, ya, kecuali emasnya yang di sampingnya itu tidak wajib dizakati. Nah, itu wajib, tidak wajib keluar zakat kalau memang hanya untuk perhiasan. Tapi memang perhiasan ada sampai 1000 gram gitu. Berarti ada yang disimpan kan? Ya. Enggak mungkin orang pakai kalung sampai bongkok begini kan? Enggak ada ya. Atau pakai gelang sampai enggak bisa ngangkat karena berat gitu ya, enggak ada ya. Pasti gantian pakainya. Fa in qusida bihi ma'zinati al-idkharu liwaqtil hajah fa innahu tajibu fihi zakah lima syabaha min ma'na al-idkhar. Tapi jika dia membeli perhiasan juga dari perhiasan itu ada maksud kalau nanti butuh dijual, ya, kalau nanti butuh saya jual maka wajib keluar zakatnya. Kenapa? Karena sama dengan simpanan. Ya. Seperti itu. Dan banyak kan sekarang begitu. Kalau punya uang, punya emas banyak, itu nanti ketika Idul Fitri dijual. Ya, menjelang Idul Fitri dijual. Berarti itu idkhar namanya. Nanti bulan Syawal, setelah bulan Muharram beli lagi. Begitu. Ya, kalau antum melihat ke apa namanya? Ke toko emas atau ke pegadaian, itu kalau menjelang Idul Fitri itu ramai ibu-ibu di situ. Ya. Kata siapa ya? Kata saya, masih kata orang lain. Khamisan, yang kelima yang tidak wajib zakat al-jawahir al-karimah, yaitu batu-batu mulia. Ya. Seperti apa? Zamrud, yakut, lu'lu' itu ada mutiara. Jadi zamrud, baik zamrud yang bisa nyanyi ataupun tidak, tidak wajib zakat. Ya. Yakut, yakut itu seperti apa? Oh iya, mirip-mirip ini yakut ini, ya, kalau bahasa Arabnya. Itu tidak wajib zakat. Walaupun makainya segede gaban enggak bisa wajib zakat juga, ya. Wasairul jawahir dan semua apa namanya? Semua batu-batu mulia itu tidak wajib zakatnya. Illa an takuna litijarah, kecuali untuk berdagang, ya. Fi qimati, maka ada fatajibu zakah fi qimatiha ka'urudi tijarah, maka wajib zakat di harganya. Contohnya orang berdagang batu mulia maka dihitung, ya, modalnya tersebut ada berapa, sudah 1 tahun belum, maka keluarkan zakatnya kalau sudah capai nisab. Begitu. Tapi kalau hanya sekedar pakai ya tidak, ya. Kemudian yang keenam al-urudil lati lil kunyah la litijarah kal fars wa nahwiha wa kadha ad-dur wal masani' wa sayarat fala zakata illa lam yarid an syari' zakatuha. Jadi barang-barang yang memang untuk dimiliki, ya, barang-barang untuk dimiliki, bukan untuk dijual. Seperti apa? Seperti kuda dan juga rumah, pabrik, mobil. Maka tidak ada zakatnya. Ya, kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Ustaz, itu rumahnya segede lapangan bola ada zakat? Enggak. Ya. Dia punya rumah segede itu sudah capek ngepelnya, ya. Udah segede lapangan bola 5 lantai lagi coba ngepelnya, patah punggung itu. Tidak ada zakatnya kecuali kalau kemudian disewakan atau jadi usaha properti. Ya. Maka itu ada zakatnya. Al-madatul thalithah, materi ketiga, fi bayani syuruti ma ansibatil muzakkiyat wal maqadir al-wajibah fiha. Tentang syarat-syarat nisab dari harta yang dizakati serta ukuran-ukuran yang wajib dikeluarkannya. Awalan an-naqadani wa ma fi ma'nahuma. Dua logam mulia, ya, dan yang semisal dengannya. Semisal dengannya seperti apa? Mata uang. Ya. Awalan adz-dzahabu. Wa syartu zakatihi ayyahula 'alaihi al-hawl wa ayyablugha nisaban. Nah. Kita lihat. Untuk perak, untuk emas itu ada dua syarat untuk wajib zakat. Pertama, sudah mencapai satu haul. Haul itu artinya satu tahun hijriyah. Maka tidak ada yang namanya mengeluarkan zakat itu pas Ramadan. Tidak ada. Dihitungnya apa? Dihitung dari yang syarat yang kedua. Itu apa? Ayyab lugha nisoban, mencapai nisob. Ketika emas itu mencapai nisob, maka saat itu dihitung haulnya. Contohnya, nisobnya mencapainya pada bulan Safar, maka dihitung sampai bulan Safar di tahun depan. Apakah sesuai dengan nisab atau bertambah atau berkurang? Kalau masih sesuai nisab dan bertambah, wajib keluar zakatnya. Kalau berkurang, tidak. Ya, pas sampai satu haul itu. Pas satu haul. Contohnya pas sebelum satu haul kemudian kehilangan, jadi tidak sampai satu nisab, maka tidak wajib keluar zakatnya. Begitu. Jadi dihitungnya sejak mencapai nisab. Berapa nisabnya? Wa nisabuhu 20 dinaron. Nisabnya itu adalah 20 dinar. 20 dinar ini para ulama berbeda pendapat, tapi yang paling dekat yang di WhatsApp ya, itu sama dengan 86 gram emas 24 karat. Sekarang emas sudah 700 lebih ya. Ya kan, emas antam itu sudah 700 lebih, 700. Anggaplah 700 ya. Padahal lebih sekarang nih. Sekitar 50. 750 kali 286 berapa? Biasanya Jaki menghitungnya cepat tuh. 60-an. Hah? 60 juta. 60 juta, enggak lebih. Lebih kayaknya. Coba dihitung. Coba dihitung. 750, ha? 64. 64. Hey, 64. 750 kali 86. 64. Nah, jadi kalau sepertinya seorang kalau diuangkan ya, punya uang 64 juta hari ini. Hari ini bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Maka lihat Dzulhijjah tahun depan uangnya masih 64 juta tidak? Atau lebih enggak? Atau kurang tidak? Kalau masih dan lebih, maka 64 juta kali 2,5% itulah zakatnya. Tapi ketika berkurang, maka tidak. Uang yang mana? Semua uang yang ada, termasuk yang di bank, termasuk yang dihutangkan ke orang dan masih ada harapan untuk kembali, orangnya jujur cuman belum dihitung, ditambah dengan perhiasan yang memang jadi simpanan, ditambah dengan perak yang jadi simpanan, ya. Jadi bukan hanya itu, bukan hanya emas-emas saja di jumlah jamnya, termasuk yang disimpan di bawah bantal. Ya, yang sering disebut sebagai uang sial kata orang lain, ya. Kenapa uang sial? Kenapa ini uang sial? Ya, sial ketemu istri terus. Saya enggak pernah itu ya, enggak pernah di bawah bantal. Kenapa? Bawah bantal saya itu pedang ya, bukan uang. Fakul 20 dinaran nisfu dinarin wa mazada fahisabuhu aqalla aw katsur. Setiap 20 dinar maka keluarkan setengah dinar. Jika lebih maka lebih lagi. Seperti itu aja lah. Ya. Ya. Kenapa? Yang dia dagang aja udah berapa ratus gram gitu. Ya. Itu kalau barang yang diputar ya, yang terus apa namanya? Terus diputar. Dijual tiap hari. Wa in kanat muhtakaratan zakaha yauma bi'ha li sanatin wahidah walau makathat a'waman 'adidah yantazir biha ghala al-as'ar. Nah, kalau memang ini barang-barang disimpan yang memang ditunggu dijual ketika harga naik, maka hanya dikeluarkan zakatnya ketika terjual saja untuk satu tahun, satu kali saja. Walaupun disimpan bertahun-tahun, tapi dikeluarkan zakatnya hanya ketika terjual. Contoh, orang nyimpan barang elektronik, ditunggu, enggak mahal, malah jadi murah ya. Apa kalau gitu? Tanah bisa. Kalau tanah kalau memang sepertinya untuk dijual, itu nanti keluar zakatnya kapan? Ketika terjual. Memang tanah enggak sampai nisab. Ada nah dengan sampai nisab di Bandung. Kubur aja sampai nisab mungkin enggak? Contoh sekarang kan apa namanya? Presiden sudah memutuskan di daerah Penajam ya. Pasir di Kalimantan Timur untuk apa namanya? Untuk ibu kota baru. Nah, beli tanah di situ. Kenapa? Karena kalau memang jadi pindah ke situ pasti naiknya. Ya, beli, contohnya beli 5 hektar. Simpan untuk 10 tahun ke depan. Keluarkan zakatnya kapan? Pas terjual, saat itu saja. Contoh terjual 5M. Murah kali ya, 5 hektar 5M. Anggap aja segitu. Terjual 5M contohnya, maka keluarkan 2,5%-nya. Walaupun nunggunya sampai 10 tahun. Bagaimana kalau keburu mati? Ya bagi waris jadinya, sama ahli warisnya ke keluarga zakat ya. Seperti itu. Jadi tidak ada zakat kalau sudah mati sebelum sempat menjual. Yang kelima, duyun, hutang-hutang. Man kana lahu ala ahadin dainun wa kana yaqdiru ala al-husul alaihi mata syaa wajib alaihi ayyadumahu ila ma indahu min nuqudin aw urudin wa yuzakkiha min hali alaihi al-hawl. Man hala alaihi al-hawl. Jadi kalau seorang punya piutang dan piutangnya itu masih ada kesempatan untuk diambil, sama dengan ngasih modal ke orang ya, ngasih modal ke orang dan masih ada kesempatan kita untuk ngambilnya, artinya orangnya masih amanah, orangnya belum menghilang, belum mengucapkan apaan akhir terus diblokir ya, belum seperti itu, banyak kejadian itu ya, apaan akhir terus diblokir. Nah, maka piutang seperti itu digabungkan dengan uang yang ada dan digabungkan dengan apa? Dengan barang dagangan yang dipunya. Dihitung sampai nisab tidak? Piutangnya saja 100 juta sampai lah nisab ya. Seperti itu. Apalagi kalau digabung, itu keluarkan zakatnya juga. Selama masih ada harapan untuk mengambil piutangnya. Tapi ternyata kalau sepertinya piutangnya itu orangnya sudah ada tapi tidak bisa diharapkan, ketemu saja menghindar-hindar ya, atau ditagih malah lebih galak daripada yang nagih, maka itu tidak dihitung lagi. Wa illam yakun lahu nuqudun siwa dain wa kana dainu yablughu nisaban zakahu kadzalik. Nah, jika dia tidak punya uang kecuali hutang itu, piutang itu, jadi dia pun tidak punya uang lain, hanya piutang ke orang, tapi piutangnya itu masih bisa diambil, keluarkan juga zakatnya. Makanya orang menghutangi itu apa, menghutangi ya, pahalanya lumayan besar. Wa man kana lahu daynun 'ala mu'sirin laisa lahu istidaduhu mata syaa zakahu yauma yaqbiduhu li'amin wahidin wa la mad'ahi 'inda sanawat. Nah, barang siapa punya piutang ke orang yang susah, syusyah ya, saking syusyahnya, dan tidak bisa mengambil piutangnya itu, dia yang apa, yang semau dia, contohnya dia punya piutang 100 juta ya, ke orang. Orang itu susah sekali, ketipu segala macam, tapi dia berjanji untuk mengembalikan. Maka dia hanya wajib untuk mengeluarkan zakat ketika hutangnya dikembalikan, walaupun hutangnya sampai 20 tahun. Kenapa saya bilang 20 tahun? Kalau 100 tahun keburu mati orangnya. Walaupun hutangnya sampai bertahun-tahun, hanya keluarkan 1 tahun saja. Kenapa? Karena bukan kehendaknya, ya, uang itu tidak kembali. Seperti itu. Ini keadilan Islam, ya, mempermudah. Tapi jangan dianggap remeh, ya. Kemudian yang keenam, terakhir untuk sekarang, arikaz. Rikaz huwa dafnu jahiliyah, yaitu yang ditanam pada masa jahiliyah. Faman wajada bi ardihi aw darihi malan madfunan min amwal jahiliyah wajib alaihi ayyurag ayuzakkihi bi thima khams humusi ila al fuqara wal masakin wal mashan wal khairiyah. Jadi jika orang menemukan harta terpendam baik di tanahnya atau di rumahnya, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya berapa? 1/5 atau 20%, ya. Dibayarkan pada siapa? Baik pada orang fakir miskin atau untuk proyek-proyek kebaikan seperti apa namanya, membangun jalan buat pesantren contohnya, atau membangun sekolah juga ada yang mengatakan boleh, betul ya? Karena termasuk pada fisabilillah, seperti itu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, firikazi al khumus, untuk barang yang terpendam itu ada 1/5, ya, atau 1/5 dari harta tersebut. Menemukannya berapa? Kalau cuma 1 gram nemunya, ya 1/5 juga tetap, ya. Kenapa? Untuk barang temuan, barang terpendam tidak ada nisab. Hah? Emang ada barang terpendam 2000? Oh, enggak aja. Ya. Jadi kalau sepertinya mah hanya menemukan 1 gram, ya tetap keluarkan. Yang penting itu adalah barang apa-apa namanya? Barang simpanan pada masa dulu. Ya, yang berharga tentunya. Kalau tidak berharga seperti keramik segala macam, maaf gimana itu ya? Yang logam mulia. Ya, kalau sepertinya yang nemunya adalah kerangka, ya tidaklah. Kalau ya. Haram tuh? Hah? Keris sakti. Emang haram keris? Haram, oh, ya, misalnya ada simpenannya di situ. Keris kalau ditanam ya rusak lah, berkarat. Ya, Jaki ya, tanya tuh orang metal tuh. Apalagi di Indonesia lembab, ya. Kalau di Arab mungkin dipendam, tidak berkarat, ya. Karena barang yang saya bawa dari Mesir itu bertahun-tahun itu tidak berkarat, bawa ke Riau langsung berkarat. Ya. Yang jelas itu adalah yang berharga, ya, yang ada timahnya, ada harganya. Tapi kalau tidak berharga seperti cuman hanya peta harta karun ya. Atau apa itu tidak keluarkan zakat. Jadi tidak ada haul. Kapan ketemu itu langsung keluarkan zakatnya. Begitu. Wallahu a'lam. Tapi kalau ada mau bertanya apa toh? Banyak. Ya silakan dari baju merah. Silakan bagi yang ikhwan bisa bertanya langsung, bagi yang akhwat bisa melemparkan kertas. Ada berapa Ustaz? Banyak. Ini Ustaz, yang pertama, kalau harta haram Ustaz, misalkan harta korupsi atau harta apa atau bunga bank itu atau orang yang kerja di bank itu, zakat malnya masih wajib enggak Ustaz? Atau kalau kita sadar, harta kita tetap disahin, kita buang-buangin, harta hal lain ini baru kita hitung sebagai untuk isofnya gitu. Itu. Ada lagi sih. Satu-satu. Nanti ya lupa. Harta korupsi kembalikan ke negara, bukan keluarkan zakatnya. Ya, kembalikan ke negara itu nyuri negara, negara. Kembalikan ke negara bukan keluarkan zakatnya. Dikeluarkan zakatnya tidak akan jadi suci. Ya, sama dengan apa? Sama dengan babi. Disembelih dengan cara syariah, pakai bismillah apa jadi halal? Tidak, ya tetap aja haram. Kemudian yang riba, harta riba, ya, yang kerja di bank. Sama juga, itu ya. Tapi kalau bunga bank, ya buang. Bukan keluarkan zakat atau bukan keluarkan sedekah, tapi dibuang itu. Kenapa dibuang? Karena itu harta haram. Ya. Buang ke masjid, buang ke orang fakir, miskin segala macam, ya. Niatnya apa? Membuang dosa. Bukan bersedekah. Siapa lagi? Ya kerja di bank. Itu kan hartanya apa kerja di bank? Nah, apa ada zakatnya? Di situ bukan kan? Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Berinfaklah dengan apa yang baik yang kalian dapatkan. Thayyibat. Sekarang hasil dari riba thayyib tidak? Tidak. Halal pun tidak. Maka bagaimana keluar zakatnya? Ya. Jadi yang menjadi apa? Menjadi standarnya adalah thayyibat. Gitu. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz, yang tadi zakat perdagangan Ustaz, kalau kos-kosan itu gimana Ustaz? Sama yang kedua software Ustaz, kan kita punya modal Ustaz kalau software, tapi dia ya gitu Ustaz, software maksudnya aplikasi gitu Ustaz, kita punya gitu Ustaz aplikasinya, kita punya software-nya dan itu ada harganya Ustaz, ada modalnya juga. Nah itu ada zakat gak? Atau itu terhitung bukan dagang aplikasi, bukan dagang barang, bukan nggak ada dagang barangnya. Sebentar, yang kos-kosan itu nanti ada pembahasannya, ya. Itu apa masalah ijarah ya, apa sewa. Kemudian masalah software, saya kurang paham bagaimana. Masalah aplikasi gimana itu? Yang tadi zakat perdagangan kan katanya modal kita dihitung kan. Nah itu kalau barangnya berbentuk software itu gimana Ustaz? Itu termasuk dalam barang dagang dengan jualan software. Jualan software itu kan apa namanya? Bukan yang request kan. Kalau yang request ini jasa kan. Tapi yang kita udah punya kan. Misalnya kita punya aplikasi ini kasir kan. Terus kita jual ini gitu. Ya lihat itunya saja, lihat apa namanya. Wah, jadi tidak dilihat, karena itu kan barangnya barang yang abstrak ya. Maka dilihatnya kepada hasilnya saja. Hasil yang terkumpul sudah sampai nisab belum? Lihat satu haulnya, begitu. Ya, karena yang dilihat itu adalah barang-barang yang real, bukan yang abstrak. Kalau yang abstrak susah. Software dihitung modalnya, ya nggak bisa. Ya, karena sudah jadi dia. Itu. Nah, lain kalau sepertinya software apa namanya? Softwarenya berbentuk DVD jualannya begitu ya. Maka dihitung harga tuh DVD berapa. Tapi kalau cuman apa namanya? Kalau jualannya main unduh kan enggak bisa begitu kan. Ya kan? Bisa mengunduh kalau sudah bayar kan begitu. Rata-rata sekarang begitu kan. Hanya dikasih kode, ya enggak? Iya, begitu. Sekarang udah enggak ada lagi jarang ya jual pakai DVD kan. Iya. Makanya dilihatnya ada hasilnya itu, gitu ya. Allah. Sudah? Ya, silakan. Kalau Ustaz, kalau misalkan kita awalnya waktu safar, misalkan tahun depan bayarkan safar, terus untuk tahun itu kita mau dicepeti jadi 2-3 misalkan untuk mendapat keutamaan bulan Dzulhijjah gitu, bisa nggak? Gimana? Misalkan kita awalnya bulan Safar. Bulan Safar, ah. Ya, sudah melebihi awal, sudah melebihi nisab. Terus kita kan bayar tuh, ya tahun depannya bayar. Nah, habis itu tahun depannya lagi kita mau bayar bulan Dzulhijjah supaya apa zakatnya itu di bulan Dzulhijjah. Jadi nanti awalnya pindah ke bulan Dzulhijjah bisa gak? Ya gak bisa. Berarti belum sampai haul dalam bulan Dzulhijjah itu. Masih kurang 2 bulan. 2 bulan itu banyak hal yang bisa terjadi. Mungkin saja uang antum hilang. Mungkin saja antum kurung mati. Ya. Maka ikuti saja aturannya. Ya. Tapi tidak perlu kemudian tanggalnya tidak perlu. Yang penting bulannya itu. Ya. Sampai itu tanggalnya sekian. Jarang orang ingat tanggalnya. Kecuali ke pajak motor. Allah a'lam. Terus kalau kalau misalkan di tengah-tengah itu di antara safar dengan safar sebelumnya berkurang, di bertambah lagi itu nanti hawalnya pindah atau tetap di safar? Lihat di akhirnya, di akhir setelah satu hawal itu. Ya, kalau nanti kan fluktuasi tuk, yang penting di akhirnya bagaimana? Pas begini atau pas begini? Kalau pas begini tidak, pas begini dapat, begitu ya. Jadi tidak apa? Nisab enggak ya, begitu ya. Seperti itu, Allah akan. Kan kalau yang fisabilillah itu ada yang berpendapat kan jihad. Iya, jihad gitu. Itu kan karena kalau misalkan fisabilillah itu kalau misalkan di luas cakupannya jadi luas banget. Berarti kita enggak perlu meninggikan jadi ada 8 asnaf. Nah, itu gimana? Ya itu masalah perbedaan pendapat ya, jadi harus berlapang dada lah misal itu. Cuman banyak juga yang fisabilillah yang ibnu sabil adalah orang para apa namanya, diantaranya para pelajar yang di luar daerahnya itu termasuk ibnu sabil. Walaupun mereka kaya di negaranya atau di tempatnya, di kampungnya orang kaya, tapi kalau sudah merantau itu juga termasuk termasuk yang boleh menerima zakat. Gitu. Wallahu a'lam. Itu masalah perbedaan pendapat, jadi tidak perlu di ini ya, tidak perlu pertentangkan. Baik. Kita baca dulu ini ya. Mohon penjelasan lebih jelas tentang emas dan perak yang digabung. Terima kasih. Jadi begini. Jika emas dan perak itu digabung sudah mencapai nisab emas, ya. Maka keluarkan zakatnya, ya. Karena apa? Karena menjadi standar tinggi, standar emas. Karena kalau memakai standar perak, emas belum masuk, ya. Jadi keluarkan ya masing-masing saja. Yang peraknya 2,5%, emasnya 2,5%, seperti itu, ya. Wallahualam. Bolehkah bayar zakat ke saudara yang fakir, saudara dekat yang fakir miskin? Itu lebih utama ya ke saudara dibandingkan ke yang jauh. Jangan sampai bayar zakat ke mana, sampai ke ujung Indonesia, saudara sendiri ngais-ngais sampah, ya. Na'udzubillah min dzalik. Wallahualam. Ada lagi? Apa tuh? Oh, ini lagi ya. Apakah orang tua yang hanya memiliki rumah yang dikontrakan wajib membayar zakat? Orang tua tersebut tinggal di rumah anaknya. Ini pembahasannya tak nanti ya, karena belum sampai waktunya, insya Allah. Ya, kalau kita punya harta dalam rupiah dan dolar gitu, gabung dan ini sop emas. Kurensi dibayarnya itu gimana? Hah? Bayarnya pakai kurensi apa? Terserah mau pakai kurensi dolar mau kurensi rupiah, terserah, yang penting sesuai dengan itunya, sesuai dengan nisabnya, nggak masalah. Atau yang rupiah pakai rupiah, yang dolar pakai dolar, nggak masalah juga, ya. Gitu. Oh, wow. Ya, silakan. Misalnya kalau misalnya dalam satu hal ini di harta yang kita punya itu sempat berkurang dari nisabnya. Itu yang tadi saya sebutkan tadi. Berkurang tambah, kurang tambah, yang penting di akhirnya itu nanti. Kalau yang di akhirnya itu misalnya ternyata lebih dari yang di awal, yang itu hanya yang dewasa saja yang dicatatkan. Enggak. Oh, yang di akhirnya. Di akhirnya itu. Jadi kalau sepertinya di akhir itu menjadi 2 kali lipat, dihitungnya 2 kali lipat itu. Begitu ya. Allah Akbar. Ya kalau di awalnya saja enak banget ya. Ya, ada lagi? Kalau zakat itu kewajibannya, terutama yang mungkin zakat tentang harta perdagangan itu buat individu atau emang harta dengan perusahaan? Mau individu mau perusahaan sama saja, ya. Perusahaan berarti ya keluarkan dari modal perusahaan tersebut. Mau aset itu? Iya, aset. Ya aset, bukan aset, apa namanya, barang perdagangannya. Kalau sepertinya itu seperti itu, ya, modal dagangnya. Contohnya lima orang berkongsi membuat sebuah toko, ya, maka tidak dihitung per orang, tapi dihitung satu itunya, satu toko itu isinya berapa ke salah satu haul gitu. Enggak modal saya berapa, enggak, ya, nanti dipotongnya dipotong sesuai dengan modal masing-masing gitu. Kalau yang tadi saja yang piutang itu saja, kalau dia nggak punya uang tapi dia punya piutang, tapi kalau dia diikhlaskan itu pas campaign isop berarti dia udah nggak wajib saja. Enggak, iya. Tapi jangan kemudian pas haul di apa diikhlaskan, selesai haul tagih lagi. Menipu siapa itu? Ya. Ya. Kan misalkan kita punya harta namanya rojak. Nah, terus kalau perdagangan kan marom. Misalkan perdagangannya ini kita belum sampai stop. Tapi kalau digabungin sama harta pribadinya pensok, nah berarti itu bayarnya dua kali dong? Enggak, hitung yang modal awal, nah, yang rajabnya itu. Harta pribadinya kita rajab, harta perdagangannya muharram. Dihitung dari kapan harta itu mencapai nisab? Sampai nisabnya kapan? Jangan-jangan malah Rabiul Awal, ya? Jadi dihitung sejak mencapai nisab. Contohnya begini, ketika harta awal itu bulan Rajab itu belum mencapai nisab, ya. Tapi ketika kemudian pas bulan pas bulan Syaban mencapai nisab, ya dari situ dihitungnya, bukan dua kali. Nah, maksudnya kan tadi ada apa yang harta perdagangan itu yang didapatinya tiap muharram itu, yang tiap awal tahun. Berarti dia sudah punya nisab kan? Ya. Ya dihitungnya di situ. Yang tambahan itu ya. Oh, yang harta perdagangan yang diputar itu nggak perlu dikeluarin lagi. Ya setiap tahun tetap setiap tahun. Tapi dihitungnya pas. Pas kapan mencapai nisab? Jadi tidak boleh pisah-pisah. Contohnya begini, kalau punya uang sudah 70 juta capai nisab gitu kan? Kemudian setelah itu apa namanya? 2 bulan kemudian punya modal yang lain, maka dihitungnya dari ini saja yang 70 juta haulnya, iya, ya haulnya dari sini saja digabungkan bayarnya begitu. Karena apa? Ini tambahan, yang ini tambahan, ini asal. Nah, kalau sepertinya yang pas bulan Rajab itu dia baru punya 40 juta, nah kemudian pas bulan Ramadan dia punya modal lagi 40 juta, 80 juta, nah hitungnya dari Ramadan itu, bukan dari yang pertama, karena yang pertama belum dihitung hak nisabnya. Itu. Paham ya? Ada lagi? Ada yang mau ditanya? Bukan ditanyakan, saya mau tanya. Oh, langsung tanya, iya. Kalau misalkan saya tumbuh apa biji-bijian yang depan kerabatnya dengan yang ditemukan berdasarkan, misalkan kayak kacang putih kan kerabatnya bang ada kacang merah di Indonesia, nah apakah kacang merah itu disarankan juga, atau misalkan ya ada kerabat-kerabat yang lain jadi tumbuhan itu gitu, apakah spesifik yang disebutkan atau kerabat juga tidak akan disebut? Nah sekarang begini, selama itu termasuk kan seperti apa, seperti sebenarnya zakat fitrah. Beras ada tidak? Tidak ada. Tapi apa? Dikiaskan. Ya, itu pun bisa. Nanti kalau sepertinya kacang yang lumpia itu kacang putih kan? Apakah bisa dikiaskan ke kacang merah? Insya Allah bisa. Kalau memang spesifiknya sama. Cuma di kita kacang merah itu tidak ada yang jual keras. Jualnya basah semua. Kalau lumpia itu jualnya keras. Jadi kita kalau sebelum masak itu harus direndam dulu semalaman, baru dimasak. Kalau enggak akan bisa kita masak. Ya. Nunggu sampai kembang dulu. Begitu. Ya. Jadi tetap tidak bisa dikeluarkan oleh kita jadinya. Ya, walau kenapa? Karena biji yang dikeluarkan itu biji yang diawetkan. Idkhar, yang disimpan. Kacang merah kan enggak disimpan kita ini. Dia simpan 2 hari keluar akar. Ya. Kacang merah kita kan enggak disimpan kan? Yang dijual di pasar jarang disimpan. Ya, ya kan? Dijualnya basah. Gitu. Nah, kalau ada yang dijual seperti itu, maka akan kena juga. Ya. Wallahu a'lam. Lagi? Ya, atau terakhir? Kok harta terpendam, siapa yang mendam? Iya, yang mendam siapa? Harta terpendam ada yang mendam. Kalau itu sebelumnya siapa yang mendam? Kenapa? Kita lihat nanti. Kan belum selesai bab ini, ya. Baik, ikhwati fillah, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk sore hari ini. Jika ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, jika kesalahan itu dari saya dan syaitan, kalau memang antum menemukan kerancuan dari yang saya terangkan, mungkin ada sedikit apa namanya? Mungkin setelah itu ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk dihubungi saya untuk saya kemudian di apa namanya? Kita bahas pada apa namanya? Pada pertemuan yang datang. Saya tidak anti dikritik ya. Silakan saja kalau mau apa namanya mau ngoreksi tentu dengan apa dengan ilmu, bukan dengan katanya ya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.